menyalahkan lidah atau berpesan pada lidah. Ittaqillah fina, bertakwalah kepada Allah engkau terhadap kami. Fa innama nahnu bika, kami ini tergantung kamu. Fa in istaqamta istaqamna, kalau engkau lurus, kami pun lurus. Kalau engkau bengkok, kami akan ikut bengkok. Jadi anggota badan ini berpesan kepada lidahnya agar dia lurus, jangan sampai bengkok. Qul inna billahi a'azzakumullah, disebutkan riwayatnya Tirmidzi wa Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhd dan juga Ibnu Abi Dunya dalam As-Samit. Warajjah Tirmidzi waqfuhu, tapi Tirmidzi menganggap yang lebih rajih adalah mauquf, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nakfi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan silakan. Apa itu? Iya. Iya. Qaulun bil lisan atau taqrirun bil lisan, tasdiqan bil janan, wal amalu bil arkan. Jadi orang Arab senang begitu, senang yang an. Lisan, janan, arkan. Itu masalahnya bukan masalah sholatnya, tapi melarang duduk sebelum sholat. Satu itu, jadi harus berarti. Cuma dilarang duduk sebelum sholat. Yang kedua, Nabi SAW khutbah, itu sedang khutbah, Jumat lagi. Orang masuk, duduk, baru bangun lagi. Jadi tekanannya beda. Tidak ada yang bilang sholat tahiyatul masjid wajib, karena itu bahasa kurang tepat. Bukan tahiyatul masjid wajib, haram duduk sebelum sholat. Iya, artinya tidak mesti sholat tahiyatul masjid. Kalau memang dia dalam keadaan langsung sholat wajib, cukup boleh duduk sudah. Sehingga Jumat pun sebelum sholat, padahal Jumat kan khutbahnya wajib. Maksudnya Mbak Lia Maghrib dibusuk-busukkan panjang, doa rata, Masya Allah. Bagus itu kan jelek. Ada yang ngaji ke Taklim ya. Iya, ngaji macam lain kan. Ada Taklim ngaji. Iya, suka. Bang Pak, kalau bisa, hasilnya cuma perlahan atau keluar. Masing-masing. Maksudnya masing-masing. Oh gitu. Assalamualaikum. Aneh nggak? Bubar kan? Keras aja, bukan pelan. Soft. Itu mungkin bagi dia perjuangan. Satu-satu membendung Wahabi, jangan sampai. Lagi grup ya. Wah, berhasil. Habis baca Quran pergi. Harusnya ditemui di ngaji ya, sekedar banyak ngaji aja. Dan lihat Salah pak. Salah terus. Ustaz, boleh tidak seseorang memang meniatkan untuk meniadakan warosah? Jadi dia selama masih hidup dibagi-bagi dulu semua kepada anak-anaknya. untuk menghindari dari saudara-saudaranya itu supaya tidak kebahagiaan. Tidak boleh. Jelas itu tidak boleh. Oh, itu tak boleh. Tapi anda tidak berani membaca niat dia. Kalau niatnya begitu, jelas haramnya. Kalau niatnya tidak begitu, dilihat kondisinya. Kata para ulama, kalau dia sudah tua atau sakit-sakitan, bahkan apalagi sudah ada vonis, jadi waktu mungkin gak lama lagi, maka haram, gak boleh membagi, ngasih ini, ngasih ini, gak boleh. Jadi dua kondisi, kalau kondisi sehat walafiat, ya dilihat niatnya. Niatnya apa? Sudah saya melihat anak-anak ini butuh rumah, tapi saya kasih satu naik itu, silakan. Harus adil tapi sesuai dengan seperti itu. Adil itu artinya tiap yang satu dikasih, yang lain juga dikasih. Ada tulisan tentang apa itu? Sesuai kodan dan itu. Membagikan hartanya itu sesuai dengan hak. Oh, kalau itu sih membantu, nggak apa-apa. Boleh nggak? Hanya dua, pokoknya. Boleh nggak? Jadi boleh kan tapi? Jawabnya boleh nggak? Boleh. Mungkin itu setelah selesai nanti. Artinya nasihat atau wasiat anak ini dilaksanakannya kalau meninggal kan gitu. Atau saat itu dibagi. Saat itu. Allah. Bahkan ini kalau ada yang dari anak-anak ini kan pertanyaannya lancang ini tadi bagi ini buat satu. Masih pada sehat orang tuanya juga daripada bah mas hati-hati bawah lu juga asal bagi sekarang. Ini orang tuanya ada yang singgung sampai ngomong ini kayak anaknya sudah mau mutbah ini. Iya lah, tersinggung. Harus itu. Menyedihkan sekali. Dan lagi belum tentu umurnya anaknya lebih panjang dari umur. Iya benar. Mungkin kau yang nasihat begitu. Lagi jangan-jangan kau dulu yang mati. Sini bagi dulu pak. Tuh, ya mungkin bapak dulu. Belum tentu. Mungkin yang muda dulu. Bacanya kita. Satu. Nah kalau yang anaknya mati dulu. Balik lagi. Dan yang anda tahu sih wasiat, kalau wasiat boleh, artinya pembantu gitu loh. Jadi orang tuanya membantu memikirkan anaknya nanti. Kalau mati jangan ribut, nih sudah tak ketentukan sekarang. Kamu sekian persen gitu, sudah jelas. Jadi ketika meninggal sudah tahu semua. Tapi jangan lebih dari itu. Ada seseorang CV ini, dia punya anak meninggal juga, dan anaknya ini punya anak banyak. Terus. Jadi dia berwasiat nanti buat anak yang namun ini kan? Oh iya, boleh. Boleh, boleh. Ini ada kasus yang dikeluarkan, Kak. Satu orang harnia makhluk sudah pengusaha, itu sudah sarang buruk. Anak-anaknya dibantu tapi sama dipantau, tidak dilepas. Seperti pendidikan kepada Gojek dipantau terus begitu rasmana habis juga, rasmana habis juga. Tapi abu itu apa? Si hartanya dipegang sama ibunya, gak kembali sama ibu. Terus sampai satu orang dari anaknya itu terlalu ekstrim ngasih tahu ke ibu, Mi, doa Umi tidak akan dijawab kalau kayak gini dari tadi. Ini harta sudah bagian waris, kenapa ditahan? Kenapa ditahan? Umi bilang doa orang tua, tapi kalau Umi sikapnya begini, lihat anak-anaknya dalam keadaan berkekurangan, kan? Tapi tetap ditahan sama ibu. Lah, buat apa? Orang-orang pendidikan. Satu tidak ada yang dikasih. Nah, itu BG itu, kan? Doa orang tua kepada anak, apa tetap istijabah? Allah Alam Alam Alam. Yang jelas, harusnya yang seharusnya bagi seorang ibu membagi, dia mengambil haknya saja, haknya dia. Tapi beberapa anak-anak itu tidak membagi warisannya, biasanya karena warisan dalam bentuk benda-benda, rumah-rumah apa segala macam yang ibunya masih pakai, sehingga anak-anaknya ridho, biarnya sampai ibu meninggal baru dibagi, walaupun agak rumit nanti baginya. Ada dibagi dari bapak dulu sampai ibunya dapat, belum meninggal ibunya, dianggap dapat, terdapat nanti ibunya meninggal ini dibagi lagi waris lagi. Itu agak repot. Hah? Baik. Pada sini atau apa? Satu individu bisa dibagi sama aja enggak? Maksudnya kalau tidak ada istri yang lain atau dari siapanya nih atau anak dari anak yang lain dari ibu yang lain mungkin langsung dibagi sama. Ini posisinya satu cuma itu kalau yang anak tadi. Dia tidak beristri lebih dari satu. Apakah dibagi dengan waris bapak kepada anak-anak ibunya dapat? Nah itu nyonya ibu kan belum tentu yang ini saja. Mungkin dia ada punya pribadinya, gelang emas lalu segala macam. Itu dibagikan lagi untuk anak-anak. Jadi warisan dari ibu yang langsung. Yang penting ridho saja. Iya, yang penting ridho. Memang secara hukum harus disegerakan. Tapi kalau anak-anaknya memaksa gimana tuh? Apa sikap anak ini? Peradilan berarti. Iya tuh. Karena memang itu kan harus dibagi. Iya, memaksa itu untuk membagi. Karena nah, maksudnya cara memaksanya gimana gitu? Pengadilan? Apa todong? Bagi nggak? Maksudnya maksanya gimana? Orang tua lagi ya. Iya, orang tua lagi. Kita yang kasuistiknya kan. Dia paling dong bisa ngomong aja nasihat ibu gini. Ini dana ini dibagi tapi ibu meninggal baru banyak itu karena dibagi itu dikasih pinjaman. Ini dia loh boleh. Amir itu yang itu. Kenapa begitu saja? Ya asal cari itu. Siapa enggak mau. Thank you.